أخبره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjut sekarang pembahasan ke-14, isbatu al-makri wal-kaidi lillahi ta'ala ala ma yaliku bihi. Sudah ketemu di kuantum semua, itu penetapan makar wal-kaid di budaya bagi Allah Ta'ala, tapi dengan catatan penting, ala ma yaliku bihi, yang sesuai atau yang layak baginya. Dan sifat ini tidak mutlak, tidak secara pasti ditetapkan bagi Allah, tetapi tergantung kondisi dan keadaan. Kapan Allah berbuat makar dan tipu daya? Ketika membalas makar dan tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya dan makar terhadap kaum muslimin, terhadap Islam, yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Allah baru kemudian bersifat dengan sifat makar dan kaid, tipu daya. Adapun ya, secara umum Allah Ta'ala tidak disebutkan dengan sifat tersebut. Akan tetapi kapan disebutkan? Ketika membalas ya, tipu daya maupun makar dari orang-orang yang melancarkan tipu daya dan makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Wa qawlu, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah sangat syadid, keras, mihalnya, yaitu mihal, yaitu siksanya, syadidul akhdi wal uqubah, siksa dan hukumannya. Ya, pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qawlu wa huwa, ay Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa, dan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, syadidul mihal. Ya, al-mahlu, mihal itu diambil dari kata al-mahlu. Al-mahlu, mihal, kata Syekh di sini adalah fil lughati, secara bahasa, al-mahlu, mihal, secara bahasa, dia adalah asyiddatu, yaitu yang berat, yang keras. Syadidul kaid, ay syadidul kaid, sangat berat kaid, tipu dayanya. Qala az-zujaj, berkata az-zujaj, ya ahli bahasa Arab, yuqalu, apabila dikatakan, mahaltuhu mahalan, maknanya adalah idza qawaitahu hatta yatabayyana ayyukuma ashaddu. Kalau antum mengatakan dalam bahasa Arab mahaltuhu mahalan, maknanya adalah idza qawaitahu, apabila anda bertarung dengannya, hatta yatabayyana, hingga menjadi jelas, ayyukuma, siapa di antara kalian berdua asyaddu, yang paling terkuat. Nah, waqala binul arabi, ini ahli bahasa juga, al-mihalu maknanya adalah al-makru, yaitu makar. Fahuwa subhana, maka Allah subhanahu wa ta'ala syadidul makri wa syadidul kaidi, sangat berat makar dan tipu dayanya. Wal makru minallah, dan yang namanya makar dari Allah itu ialah isalul makri, isalul makruhi ila man yastahiquhu min haitsu la yash'uru. Yang namanya makar dari Allah adalah isalul makruhi, menimpakan sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, ila man yastahiquhu, kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, yang tidak disukai tersebut, min haitsu la yash'uru, dari sisi di mana dia tidak menyadarinya. Nah, wal makruhu wa makaru, kemudian di ayat, di ayat kedua, wa qauluh wa makaru wa makarallah, dan mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Ini perhatikan, wa makarallahu ay istidrajuhum, istidrajahum, yaitu Allah memberikan istidraj kepada mereka. Istidraj, penguluran, dikasih. Terus biar tambah banyak dosanya. Ya, makanya kata para ulama ketika makna ayat wallahu khairul makirin, Allah maknanya la yaitu maknanya la anfaduhum, yang paling melakukan, wasrahum, yang paling cepat makron, yang paling cepat paling melakukan makar kepada mereka. Iya, saya tahu, ya, lewat. Nah, wa makaru ay alladhi ahassa Isa minhum al-kufra. Ya, di ayat wa makaru, dan mereka berbuat makar, yaitu ahas alladhina ahassa Isa minhum al-kufra. Itu yang mereka, alladhina mereka, yang ahassa Isa, yang Isa merasakan minhum, di antara mereka al-kufra, ada kekufuran. Wahum kuffaru bani Israel, mereka adalah orang-orang kafir bani Israel. Alladzina aradu qatla Isa wa salabahu, yang mereka menginginkan untuk membunuh Isa dan menyalibnya. Wal makru fi'lu syai'in, yang namanya makar adalah melakukan sesuatu, yuradu bihi, yang ditujukan dengan perbuatan makar tersebut, diduhu kebalikannya. Kemudian wa makarallah, dan Allah membuat makar ai istidrajahum, Allah memberikan istidraj kepada mereka, ya, mengulur mereka. Wa jazahum ala makrihim, dan memperkenankan kepada mereka, ya, wa jazahum, ya, dan membalas, afwan, membalas mereka ala makrihim, atas perbuatan makar mereka yang awal. Wa alqa syabaha Isa ala ghairihi, maka Allah, ya, memberikan keserupaan kepada Isa, ya, memberikan keserupaan Isa ala ghairihi, kepada yang lain. Wa rufi'a Isa ilaih, dan Isa diangkat kepadanya. Ya, jadi tatkala 12 hawariyun, ya, muridnya Isa berkumpul di suatu rumah yang pasukan-pasukan Yahudi sudah mengepung, maka Isa bertanya kepada mereka, siapa yang ingin di antara kalian yang ingin jadi temanku di surga? Yang paling muda tunjuk tangan, saya. Isa awalnya kurang berkenan, ijlis, duduk kamu. Ya, kemudian Isa mengulangi lagi, siapa di antara kalian yang ingin menjadi temanku di surga, tapi dia diserupakan denganku dan dia akan dibunuh? Yang paling muda lagi mengatakan, saya. Isa mengatakan, duduk kamu. Diulangi lagi, anak muda itu lagi. Sampai Isa mengatakan, ya kan. Maka lewat celah bolong di atas, di suatu rumah yang lubang angin, Isa diangkat, maka anak muda itulah yang diserupakan seperti Isa. Maka dialah yang disalib dan dibunuh. Ya, yang disalib dan dibunuh bukan Isa. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahu. Ya, bukan, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, akan tapi yang diserupakan, ya, yaitu muridnya Isa yang muda, yang, ya, yang berkenan mengorbankan dirinya demi bersama Isa di jannah. Jadi bukan Yudas Iskariot, siapa namanya? Yudas Iskariot itulah. Nah, tidak demikian. Bukan yang berkhianat. Tapi yang paling bersemangat untuk menemani Isa di jannah. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Aqwahum, yang paling kuat di antara mereka. Wa akdaruhum, yang paling mampu di antara mereka daripada mereka. Ala isalil darari, untuk menimpakan bahaya. Liman yastahiquhu, kepada siapa saja yang berhak mendapatkan bahaya tersebut. Min haitsu la yashuru, di mana dia tidak menyadarinya. Wala yahtasibu, dan dia tidak mengiranya. Wa qawluhu, kemudian firman Allah, wa makaru, dan mereka berbuat makar, ay al kufar, itu orang-orang kafir. Alladzina tahalafu ala qatli nabiyillah salihin alaihi salam, yang mereka tahalaku bersekutu ala qatli nabiyillah, untuk membunuh Nabi Allah Salih alaihi salam. Wa ahlihi, dan istrinya Salih ini, Maria istrinya Salih juga bersekutu kepada mereka. Khifyatan khaufan min awliyaihi. Wa makarna makran. Ini di ayat berikutnya berarti ya. Ayat berikutnya, wa makaru makran, wa makarna makran, wa hum la yash'urun, wa makaru makran. Mereka berbuat makar. Wa makarna makran, kami pun berbuat makar. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya, sebelum saya membacakan lebih lanjut, ya. Makar dan kait tipu daya itu ada dua jenis. Ada dua jenis, yang pertama ada yang namanya qabih, tercela, ada yang namanya hasan, bagus, terpuji. Kapan makar tipu daya itu tercela? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, atau boleh disebut juga sebagai A'lamul Muwaqqi'in. Ibnu Qayyim menyebutkan kapan makar itu menjadi tercela. Isal syai' ila ghairihi bi tariqatin khafi liman la yastahiqquhu. Kata Ibnu Qayyim di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, yaitu menimpakan sesuatu kepada orang lain lewat jalan yang samar, diam-diam, kepada orang yang tidak berhak untuk mendapatkan makar dan tipu daya. Maka ketika berbuat makar demikian, ini makar yang qabih, makar yang tercela, makar yang madmum, yang enggak boleh, berdosa. Bahkan bisa sampai derajat kufur kalau berbuat makar kepada Islam dan kaum muslimin. Nah, ini makar yang tercela. Dan makarnya orang-orang kafir yang Allah sebutkan, wa makaru, ini makar yang pertama. Wa makaru, wa makarallah. Sedangkan yang Allah yang berbuat makar yang kedua, ini makar yang kedua. Makar yang kedua apa kata Ibnu Qayyim? Wa huwa isalu syai' ila al ghair bi tariqatin khafi liman yastahiquhu uqubatan lahu, kata Ibnu Qayyim. Nah, makar yang kedua adalah menimpakan sesuatu kepada orang lain melalui jalan yang samar, yang tidak diketahui, yang diperuntukkan oleh orang yang berhak mendapatkannya. Uqubatan lahu, sebagai hukuman bagi dia. Maka makar yang khas yang kedua ini yang terpuji. Dan inilah yang makar yang dilakukan oleh Allah, makar yang kedua, bukan yang pertama. Maka tatkala Allah berbuat makar, bersifat dengan makar ini, maka sifat makar yang ada pada Allah terpuji, tinggi. Biwajhin minal wujuh, dari segala aspek. Bisa dipahami sini? Jangan sampai bingung, loh kok Allah berbuat makar? Sifat makar, kan sifat makar jelek. Sifat makar itu ada dua. Ada yang qabih, ada yang hasan. Ada yang jelek, ada yang baik. Ada yang qabih, yang jelek, ini madzmum, tercela. Ya, ada yang hasan, yang baik, terpuji. Tadi yang jelek gimana? Isalu syai' ilal ghair bitariqati khafi. yaitu menimpakan sesuatu kepada orang lain melalui jalan yang samar, kan namanya makar, diam-diam, begitu kan? Berbuat makar, diam-diam, tipu daya, diam-diam, berarti bitorik khafi, dengan cara yang samar. Liman la yastahiquhu, yang dia berbuat makar tersebut dia peruntukkan kepada orang yang tidak berhak untuk dimakari, untuk ditipu daya. Maka makar seperti ini, makar yang jelek. Makar yang jelek. Semisal perbuatan makar orang-orang kufar yang membuat tipu daya untuk membunuh 70 orang qurra para sahabat. Ini makar yang jelek. Makar-makar musuh yang mereka berbuat tipu daya untuk membinasakan kaum muslimin. Nah, makar yang kedua yang terpuji, yang kata Ibnu Qayyim di kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, wa huwa isalu syai' ila al-ghair bi tariqin khafiyyin liman yastahiquhu uqubatan lahu. Nah, ini kata Ibnu Qayyim. Yaitu menimpakan sesuatu kepada orang lain melalui jalan yang samar, yang tidak diketahui, namanya makar. Namanya makar. Tapi ini diperuntukkan liman yastahiquhu, bagi orang yang berhak mendapatkannya. Uqubatan lahu, sebagai hukuman bagi dia. Bisa dipahami sini? Ya? Dan Allah berbuat makar kepada mereka. Berbuat makar kepada mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Oleh karena itulah, sebagian para ulama salaf mentafsirkan, ya, makrullah, makarnya Allah itu, makar Allah kepada para hamba, kepada musuh-musuh Islam, itu adalah istidrajuhum. Allah memberikan istidraj kepada mereka, penguluran kepada mereka, bini'am, dengan berbagai kenikmatan, min haitsu la yash'urun, dari arah yang mereka tidak sangka. Maka tatkala mereka mendapatkan kenikmatan di samping mereka berbuat dosa terus-menerus, dapat kenikmatan, itu makar Allah. Itu makar Allah. Sehingga semakin nikmat, semakin berbuat dosa, semakin enggak sadar. Nabi SAW bersabda, idza ra'aita Allah yu'til abada minad dunya, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hamba, memberikan dunia kepada hamba, ma yuhibbuhu wa huwa muqimun ala ma'siyatihi, memberi Allah memberikan dunia kepada hamba yang dia sukai, sedangkan si hamba tadi terus menerus berada di atas kemaksiatan. Fa'lam, kata Nabi, ketahuilah, annama dhalika min istidrajun, bahwa itu adalah istidraj, itu adalah penguluran, ya, itu adalah makar, biar semakin banyak, semakin banyak, biar azabnya nanti semakin pol, begitu. Bisa dipahami sini, ya. Jadi makar jangan salah paham, kok Allah bersifat dengan sifat makar, ya. Tapi makar yang kedua tadi, makar yang hasan. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau, I'lamul Muwaqqi'in. Ya, bisa dipahami sini. Ya, jangan salah paham nanti. Ya. Kemudian, wa makarna makran. Ya. Afwan, ya, berikutnya. Ini, wa ahlihi khifyatan wa khawfan min awliyaihi, nah, ini, dan mereka berbuat makar dalam rangka menakut-nakuti, ya, kepada para wali-wali Allah. Wa makarna makran, kami pun berbuat makar, ya. Jazainahum, maka kami membalas mereka, bifi'lihim hadha, sesuai dengan perbuatan mereka ini. Fahlaknahum, maka kami membinasakan mereka. Wa najjaina nabiyana, tapi kami selamatkan nabi kami, Saleh. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Bimakrina, mereka tidak menyadarinya makar kami. Wa qawlu innahum, ya, dan firman Allah innahum, ya. Inna, ya, firman Allah sini yang ayat yang baru, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, sesungguhnya mereka berbuat tipu daya, wa akidu kaida, dan aku pun berbuat tipu daya, kata Allah. Innahum, sesungguhnya mereka siapa? Kuffar Quraisyin, yaitu kaum kuffar Quraisy. Yakiduna kaida, mereka berbuat tipu daya. Mereka berbuat tipu daya, ya. Ai yamkurun, mereka berbuat makar. Li ibtali ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, untuk membatalkan, menolak apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minad dinil haq, yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa agama yang hak. Mereka berbuat tipu daya. Wa qidu kaida, dan aku pun berbuat tipu daya. Ai maknanya adalah astadrijuhum, aku memberikan istidraj kepada mereka. Wa ujazihim, dan aku membalas mereka. Ala kaidihim, atas tipu daya mereka. Fa akhiduhum, maka aku mengadab mereka. Ala izzatin, atas keterkecohan. Wa hum la yas'urun, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ya, mereka tidak menyadari, mereka Allah membuat mereka terkecoh. Nah, ya. Jadi makar, dan juga satu lagi tadi apa? Al-qaid, itu ada dua. Ada yang hasan, ada yang qabih. Yang hasan itu yang ada pada Allah. Yang qabih, yang itu ada pada tindakan makar dan qaid orang-orang kufar. Ya, bisa dipahami di sini. Nah. Tadi ya dipahami situ ya yang mengenai hal ini. Kemudian asyahidu minal ayati, yang menjadi poin dari ayat-ayat tadi di atas, sifat makar dan sifat kait, makar dan tipu daya. Fi hadhil ayati wasfullahi bil makri wal kait, di ayat ini terdapat pensifatan bagi Allah dengan sifat makar dan kait. Perhatikan tadi yang saya sebutkan dari kitab I'lamul Muwaqqi'in, atau antum boleh baca A'lamul Muwaqqi'in. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim, makar dan tipu daya Allah itu isalu syai'il ghair bi tariq, dengan metode khafi yang samar, liman yastahiqquhu uqubatanhu, bagi yang berhak, yang Allah peruntukkan untuk yang berhak mendapatkannya sebagai hukuman bagi dia. Ini makar dan tipu daya, makar dan qaid yang hasan. Jangan diartikan makar itu negatif terus. Ya, ini makar yang hasan. Makar tipu daya yang hasan, pembalasan atas perbuatan mereka, hukuman atas mereka. Wa nisbatu dzalik ilaihi, dan penisbatan makar dan kait tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, haqiqatun ala babihi. Ini secara hakiki pada permasalahan ini. Fa innal makra, karena yang namanya makar adalah isalu syai'il ghair bi tariqin khafiyyin, menimpakan sesuatu ilal ghair kepada orang lain melalui metode yang khafi, yang samar, orang enggak tahu. Tiba-tiba dia dikepung, dijebak, di ini dan itu dan yang lainnya, dia tidak tahu. Wa kadzalikal qaidu, demikian pula dengan qaid, tipu daya, wal mukhada'ah, tipuan, wal makru wal qaidu naw'ani, sedangkan yang namanya makar dan tipu daya itu ada dua jenis. Qabihun, ya ini jelek, ya, wa huwa isalu dzalika, menimpakan hal tersebut, menimpakan makar dan tipu daya tersebut, liman la yastahiquhu, kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya. Seperti makarnya kaum musyrikin Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW, makarnya kaum saleh kepada Nabi Saleh, makarnya Raja Namrud kepada Ibrahim, semua para nabi dan yang lainnya tadi tidak berhak untuk mendapatkan kejahatan mereka dari makar dan tipu daya mereka. Harusnya mereka mendapatkan pemulihan, penerimaan. Ya, bukannya diperlakukan demikian. Wa hasanun, dan juga makar itu ada yang hasan, yang baik. Yaitu apa? Wa huwa isaluhu, menimpakan makar tersebut ila man yastahiquhu, kepada orang yang berhak mendapatkannya, uqubatanahu, sebagai hukuman bagi dia. Wal awwalu madhmumun, yang awal, yang tadi, yang qabih, yang diperuntukkan kepada yang tidak berhak, makar dan tipu daya tadi, itu tercela. Wasani mamduhun, sedangkan yang kedua terpuji. Yang kedua yang tadi, makar memang diperuntukkan oleh yang berhak mendapatkannya sebagai hukuman, sanksi atas dia. Wa rabbu ta'ala, dan Allah rabbu ta'ala, innama yaf'alu dzalika, Allah Ta'ala melakukan hal tersebut, ya, ma yuhmadu alaihi adlan minhu wa hikmatan. Ya. Allah melakukan hal tersebut, makar tersebut, ialah ma yuhmadu alaihi, yang ia dipuji atasnya, adlan minhu wa hikmatan. Yang ini adalah keadilan dari beliau, dari Allah, dan inilah hikmah yang tinggi dari Allah. Ada keadilan, ada hikmah, ada keadilan. Ya, Allah Ta'ala menimpakan makar tersebut kepada orang yang berbuat makar. Orang yang berbuat makar, maka Allah berbuat makar juga kepada. Ini ada keadilan dan ada hikmah. Wa huwa Ta'ala, dan Allah Ta'ala, ya'khudhu dhalima, Allah mengadab orang zalim, wal fajira, dan orang yang berbuat fajir, berbuat maksiat, berbuat dosa, min haitsu la yahtasibu. Ya, dari arah yang dia tidak kira, dari arah yang dia tidak sangka. Kamala kama yaf'alu adh-dhalamatu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang zalim, bi'ibadillahi, kepada para hamba-hamba Allah. Allahu a'lam. Ya. Wallahu subhanahu, dan juga kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yasif nafsahu bil kaidi wal makri wal khida'i. Allah tidak mensifati dirinya dengan kaid, dengan tipu daya, wal mak, ya, dengan tipuan, makar, makar, wal khida', dan tipu daya, illa ala wajhil jazai liman fa'ala dhalika bi ghairi haqqin. Ya, kecuali ala wajhil jazai, kecuali itu sebagai bentuk balasan, liman fa'ala dhalik, bagi yang telah melakukan makar tipu daya tersebut, bi ghairi haqqin, tapi tanpa dilandasi kebenaran. Mereka melakukan makar tipu daya tanpa dilandasi kebenaran, maka Allah balas mereka dengan perbuatan seperti perbuatan yang mereka lakukan. Waqad ulima, dan sungguh telah diketahui, annal majazata hasanatun minal makhluki, fa kaifa bil khaliqi subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya majazah, bahwasanya ya pembalasan yang hasanah dari makhluk, ya, hasanatun minal makhluk, ya, itu adalah hasil sebuah bentuk kebaikan dari makhluk. Fakaifa bil khaliq subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana dengan al khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Tanbihun, ya, ini ada peringatan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nisbatul kaidi wal makri wa nahwihima ilaihi subhanahu wa ta'ala min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Kata Syekh, penisbatan sifat kait, sifat makar, dan semisalnya yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu min itlaqil fi'li alaihi ta'ala. Itu merupakan pemutlakan fi'il, kata kerja. Ya, kata kerja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal fi'lu, sedangkan yang namanya kata kerja, awsa'u, itu lebih luas minal ismi, daripada isim. Walihada, oleh karena itulah, atlaqallahu ala nafsihi, Allah mengitlakkan, ya, memutlakkan pada dirinya sendiri, af'alan lam yatasamma minha bi asma'il fa'ili. Allah memutlakkan dalam bentuk fi'il-fi'il tadi, wa makaru fi'il, makara fi'il madi. Ya, wa makaru wa makar, innahum yakiduna kaida, wa akidu, dengan fi'il mudhari. Alhamdulillah. Dengan fi'il mudhari. Ya. Lam yatasamma minha bi asma'il fa'il. Allah, ya, tidak mengisimkannya, tidak menjadikan isim itu dengan isim fa'il. Al-makir, enggak ada kayak begitu. Al-makir enggak ada. Ya. Ka arada wa sya'a, sebagaimana arada dan sya'a. Ya, arada dan sya'a. Ini kata kerja arada. Ini kan Allah punya sifat irada, punya sifat kehendak. Arada fi'il madinya, kata kerjanya. Aroda, menginginkan. Sya'a, menghendaki. Sya'a ya sya'u, aroda yuridu. Falam yusamma bil murid wa sya'i. Allah tidak menamakan dirinya dengan, Allah tidak dinamakan dengan al-murid, yang maha menghendaki. Wa sya'i, yang maha menghendaki. Al-murid, yang maha menginginkan. Gak ada kayak begitu. Wa kada makara wa yankuru. Demikianlah, demikian pula dengan kata kerja makara yankuru. Makara fi'il madinya, yang kuru fi'il mudhari'nya, berbuat makar. Ya. Wa akidu kaida. Ya, demikian pula dengan kata kerja akidu. Ya. Pada yukol al-makru wal-ka'id. Maka tidaklah dikatakan al-makir, Allah al-makir, dan al-ka'id, yang memberi makar dan yang membuat tipu daya. Li'anna musammayatiha tanqasimu ila mamduhin wa madmumin. Karena penamaan tersebut itu nanti kepada terbagi menjadi sesuatu yang terpuji dan sesuatu yang tercela. Ya. Baik. Ini ya, kalau bab fi'il itu lebih luas daripada bab isim. Ya. Nama, oleh karena itulah ya, sifat-sifat Allah itu banyak. Ya. Akan tetapi nama-nama Allah terbatas. Kalau sifat-sifat Allah itu banyak. Ya. Allah tidak dinamakan Al-Murid walaupun bersifat dengan sifat iradah yang maha menghendaki, enggak ada kayak begitu. Allah tidak dinamakan dengan Al-Mustawi yang maha beristiwa, padahal Allah bersifat dengan sifat istiwa, istawa yastawi. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, barakallahu fiik. Nah, tidak demikian, tidak mesti. Ya, tidak mesti demikian. Akan tetapi dari 99 sifat Allah itu diambil nama dari situ. Sifat sama as-sami, sifat basar al-basir, namanya kayak begitu. Ya, walaupun yang 99 itu bukan pembatasan ya, sebagaimana yang telah sering kita ulang-ulang pada pembahasan sebelumnya. Ya. Kenapa juga kata para ulama Allah tidak dinamakan dengan al-makir, al-kaid, yang maha pemberi makar? Karena yang namanya nama Allah, asma'ul husna, itulah naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib dari aspek manapun. Ya. Sedangkan yang namanya al-makir, yang maha pemberi makar, al-kaid, ya, yang maha, apa tadi, memberi tipu daya, itu mahmudun min wajhin, qabihun min wajhin. Itu bisa terpuji dari satu sisi, tercela dari satu sisi, bagus dari satu sisi, jelek dari satu sisi. Ya, kalau membalas keburukan bisa terpuji, ya, kemudian membalas keburukan tercela. Dan nama Allah nggak ada spekulasi demikian. Nama Allah semuanya husna, husna. Nama Allah semuanya husna. Husna itu mu'annas dari ahsan, wazan fu'la, husna. Semuanya yang paling baik. Tidak ada kemungkinan adanya celah, aib, ya, kejelekan, kekurangan dari aspek manapun. Maka nama Allah tidak diambil dari sifat tersebut. Bisa dipahami sini? Bisa? Baik. Sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Wasmullahi bil afwi wal maghfirati wal rahmati wal izzati wal kudrati. Ya, pembahasan ke-15 yaitu pensifatan Allah dengan afwi, dengan pemaafan. Wal maghfirah, pengampunan. Warahmah, rahmat. Wal izzah, dan juga izzah, ya, kemuliaan. Wal qudrah, kemampuan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, in tubudu khairan au tukhfuhu au ta'fu an rasu'in fa inna allaha kana ghafur rahim. Apabila engkau menampakkan khairan, kebaikan, au tukhfuhu, atau engkau menyembunyikannya, ya, au ta'fu, atau engkau memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala kana afuwan qadira, maka Allah afuwan, dia maha mengampuni, qadira, dia maha berkuasa. Ya, sudah dapat ayat ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, makna ayat in tubdu khairan ay tudhiruhu, apabila kalian menampakkannya, menampakkan kebaikan tersebut, kalian menampakkannya, au tukhfuhu, ya, atau kalian menyembunyikannya, ay fata'maluhu sirran, yaitu kalian mengamalkannya secara sir, rahasia, au ta'fu an su'in, atau kalian memaafkan keburukan, ay tatajawazu, kalian memaafkan, melewatkan, memaafkan, amman asa'a ilaikum, ya, kalian memaafkan dari orang-orang yang telah berbuat asaa, berbuat keburukan, ilaikum, kepada kalian. Fa innallaha kana afuwan, maka Allah kana afuwan, Allah maha mengampuni, kata Syekh, ala ibadihi, kepada para hambanya, yatajawazu anhum, maka Allah melewati dosa-dosa tersebut dari mereka. Nah, ini al-afu, yang namanya afu, ya, al-afu itu jadi nama Allah Ta'ala. Di antara asma'ul husna ada yang namanya al-afu, Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Kata para ulama, al-mutajawizu an uqubati ibadihi idza hum tabu ilaihi wa anabu. Yaitu ialah Allah yang mutajawiz. Allah yang membiarkan, melewatkan, meninggalkan ya masa dosa hamba, masa lalu hamba, an uqubati ibadihi. Allah melewatkan, meninggalkan untuk menghukum hambanya idza hum tabu, tapi dengan syarat apabila mereka bertobat. Idza hum tabu ilaih, apabila mereka bertobat kepadanya. Wa anabu, dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian qadiran, Allah Maha mampu, alal intiqami, untuk membalas, minhum mereka, bima kasabat aidihim, dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Faqtadu bihi subhanah, maka teladanilah kalian, wahai kalian, teladanilah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ya'fu ma'al qudrati, Allah memaafkan padahal dia mampu. Masyaallah. Padahal Allah mampu membalas. Kata Syekh, teladanilah. Oh, ini ayat ini kandungannya besar. Di saat Allah mengumumkan dia Maha memaafkan, Allah mengumumkan fa innallaha kana afuwan, Allah mengumumkan dia Maha pemaaf, qadiran. Dan Allah mengumumkan dia Maha mampu untuk membalas. Membalas kejahatan hamba. Jadi kandungannya luar biasa. Kalau kita sekarang saat ini belum berpikir ke situ, kita mampu balas ya balas. Allah musta'an. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, wa qawlu wal ya'fu wal yasfahu, ya, ala tuhibbuna an yaghfirallah, ala tuhibbu an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Kemudian di ayat wal ya'fu, hendaklah ia memaafkan, wal yasfahu, ya, hendaklah dia, ya, sama memaafkan juga, ya, berpaling, ya, meninggalkan, ya, kesalahan tadi, kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna, apakah kalian tidak menyukai, ayyaghfirullahu lakum, Allah mengampuni kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lagi Maha Ghafur, Maha Pengampun, rahimun, lagi Maha Penyayang. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayat berikutnya ini wal ya'fu, ya, ini terkait tentang Abu Bakar As-Siddiq ketika dia bersumpah untuk tidak mau lagi menjadi donatur dari seorang sahabat yang miskin. Ya, Abu Bakar menjadi donatur tetap bagi kehidupan salah seorang sahabat yang miskin yang bernama Misbah bin Usasah. Ya, ketika Misbah bin Usasah, dia ikut-ikutan bicara fitnah dalam peristiwa Hadisul Ikh. Ya, Hadisul Ikh itu fitnah, tipu fitnah, kebohongan yang mereka lontarkan. Ini awalnya dihembuskan oleh orang-orang munafik. Ya, yang mereka lontarkan kepada putri Abu Bakar, istri Rasulullah SAW, Aisyah. Di mana Aisyah tertinggal dalam sebuah rombongan, oleh rombongan termasuk oleh Rasulullah, yang ada di situ satu lagi seorang pria yang bernama Marwan. Maka dituntunlah Aisyah di atas kendaraan, Marwan di depan tanpa menoleh sedikit pun ke Aisyah. Sampai Madinah, orang-orang munafik dan yang lemah imannya langsung membuat gosip desas-desus. Wah, ada apa tuh? Wah, jangan-jangan, desas-desus. Orang-orang munafik kan menuduh. Kalau enggak punya saksi, enggak punya 4 saksi gimana? Fajriduhum samanina jaldatan. Maka cambuklah mereka dengan 80 kali cambuk. Menuduh Aisyah berbuat yang enggak. Ini kan dosa besar. Menuduh seorang wanita mukminah yang baik-baik dituduh yang enggak. Maka dicambuk. Yang imannya benar ngaku, iya Rasulullah, saya ikut-ikutan ngomong. dicambuk 80 kali. Kalau kaum munafikin, oh enggak, kita enggak ikut-ikut. Nah. Kalau yang imannya benar, ikut-ikut ngaku. Nah, Misbah termasuk yang ikut-ikut. Dia ikut-ikut ngomong. Padahal dia menjadi salah seorang yang didonaturi oleh Abu Bakar. Ya. Menjadi Abu Bakar menjadi donatur tetap dia. Donatur apa? Donatur kehidupan. Bukan donatur taklim, belajar gitu, sekolah, bukan. Misbah ini orang miskin, Abu Bakar nanggung kehidupan dia. Nah, Abu Bakar ketika Misbah udah dikasih di donatur, malah ikut-ikutan ngomong kepada putrinya Abu Bakar. Abu Bakar marah. Bersumpah, gak mau lagi jadi donatur. Nah, turun ayat ini. Turun ayat ini. Udah ngerti sekarang jalan ceritanya? Ya. Turun ayat. Ayat ini. Abu Bakar kan mengatakan, demi Allah, la uhibbu. Abu Bakar kan mengatakan, demi Allah, saya gak bakal donaturin kamu lagi. Aukamakal. Ya, setelah turun ayat ini dia mengatakan wallahi inni la uhibbu ayaghfirallahu li. Ya. Demi Allah saya sangat suka Allah mengampuni saya. Kemudian dalam riwayat disebutkan ini riwayat Bukhari wa wasala Misbahan. Nah, mulai dia menyambung kembali hubungan dengan Misbah. Jadi donatur lagi. Padahal anaknya habis dituduh yang enggak-enggak. Masyaallah. Kalau kayak kita tuh aduh. Aduh, kita langsung, kamu gak tahu diri, segala macam ngomong. Gak tahu diuntung, segala macam. Masya Allah. Ya kurang lebih begitu, ya Pak Arifin ya. Ya, lihat, ayat. Walya'fu hendaklah ia memaafkan, ay liyasturu, hendaklah dia menutupi. Menutupi apa yang telah dilakukan orang lain, diperbicarakan orang lain. Hendaklah dia menutupi dan melewati, membiarkan, ya. Ulul fadli wasaati al-madhkurun, yaitu orang-orang yang memiliki kelapangan ulul fadli, yang memiliki keutamaan wasaati, sa'ah di sini maksudnya kelapangan rezeki, al-madhkurun yang ada di, yang disebutkan fil awalil ayat, di awal ayat, wal yasfahu hendaklah mereka membiarkan maknanya apa, ay bil i'radi, hendaklah dia berpaling, anil ja'i wal igmadi an jinayatihi, ya, afwan, anil jani, ya, hendaklah dia membiarkan dari kejahatan, wal igmadi, dan menutup mata, an jinayatihi, dari kejahatannya. Ya udah, dia udah berbuat jahat apa, ya udahlah, menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Masya Allah, masya Allah. Ya, ini kayak demikian itu. Dia udah donaturin tiap hari, anaknya dituduh serong. Anaknya padahal istri orang yang mulia, istri Rasulullah, dan Rasulullah adalah orang yang paling dicintai Abu Bakar. Jadi keselnya Abu Bakar itu berlipat-lipat. Putrinya putri yang dia cintai, istri Rasulullah, istri orang terhormat, putrinya putri salehah, istri Nabi, dan menantunya adalah orang yang paling dicintai. Kesalahannya berlipat-lipat, ya enggak? Boy, dituduh serong, kan penghinaan. Ya kayak ada dituduh ya, nyai istri kiai serong, ini kan luar biasa. Apalagi istri Rasul, wah ini luar biasa. Kira-kira merasakan enggak? Apa kekesalan Abu Bakar? Kayak gitulah kurang lebih lah. Ya. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kalian tidak menyukai Allah mengampuni dosa-dosa kalian, bisababi afwikum, dengan sebab kemaafan kalian, ya, wasafhikum, dan sebab ya, pembiaran kalian, anil musiina, dari orang-orang yang berbuat salah, ilaikum, ya, berbuat buruk kepada kalian, Wallahu ghafurun, dan Allah Maha Pengampun, katsirul maghfirah, sangat banyak pengampunan Allah. Rahimun katsirur rahmah, sangat banyak rahmatnya Allah. Ya. Setelah dengar ayat ini, ketika sebelumnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya enggak akan menjadi donatur kamu lagi. Dengar ayat ini, Abu Bakar langsung berbalik sumpahnya. Dan Abu Bakar luar biasa membayar kafarat dari sumpahnya yang pertama. Kan dia bersumpah enggak bakal jadi donatur lagi bagi Mistah. Setelah dengar ayat ini, ala tuhibun ayyaghfirullahu lakum. Wah. Wallahi kata Abu Bakar, inilah uhibbu ayyaghfirullahu li. Saya sangat menyukai Allah mengampuni saya. Dalam riwayat Bukhari disebutkan wa wasala Mistahan. Abu Bakar menyambung kembali hubungan dengan Mistah. Gimana dengan sumpah pertamanya? Abu Bakar bayar kafarat. Masyaallah. Abu Bakar bayar kafarat. Kalau kayak kita, ogah, ntar saya bayar kafarat lagi. Ya udah deh, saya maafin. Ya. Tapi saya nggak mau jadi donatur kamu lagi. Kenapa? Saya udah disumpah, ntar saya bayar kafarat lagi. Tapi Abu Bakar, udah pertama memaafkan, itu memaafkan itu berat. Memaafkan, kemudian bayar kafarat atas sumpahnya yang pertama. Dan didonasiin lagi. Ya, didonatirin lagi. Abu Bakar jadi donatur lagi. Udah yang kemarin udah ada. Ya, tetap lancar bulanan. Ya. Masya Allah. Kayak begini nih kehidupan sahabat ya. Makanya luar biasa, kita sulit menandingi ya, amal sahabat. Gak bisa. Kayak begini. Ya. Kemudian di ayat berikutnya. Walillahil izzatu wa lirasulih, dan milik Allah lah izzah, kemuliaan, dan juga milik rasulnya. Di surah Munafiqun. Ya kata Syekh, hada raddun 'alal munafiqin. Ini adalah rad, bantahan bagi kaum munafikin. Bagi kaum munafikin, yaitu tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini gembongnya kaum munafikin. Ya. Dia Abdullah bin Ubay bin Salul, di beberapa peperangan dia bersumpah. Apa sumpahnya? La yukhrijanna Rasulullah. Ya. Kami benar-benar akan mengusir Rasulullah sallallahu ya, dan para sahabatnya dari Madinah. Nah. Hadza raddun 'alal munafiqin alladziina za'amu, yang mereka menyangka annal izzata lahum, bahwasanya izzah, kemuliaan itu adalah milik mereka. Alal mu'minin, yang kemuliaan mereka itu di atas kaum mu'minin. Wal izzu, yang namanya izzatu, izzah adalah al-quwwatu wal ghalabatu, adalah kekuatan dan kemenangan. Wa hiya lillahi wahdah, yang ini hanyalah milik Allah semata. Walimanna afadaha alaih min rusulihi wasalihi abidihi wasalihi abidihi la liwairihim. Ya, dan walimanna afadaha, dan yang Allah anugerahkan, ya, Allah anugerahkan hal tersebut, ya, izzah tersebut kepada para rasulnya, ya, yang saleh, hamba-hambanya, la liwairihim, bukan kepada selain mereka. Bukan kepada selain mereka. Nah, ya, jadi Allah Ta'ala menyebutkan ya, hal ini, walillahil izzati walirasulihi walil mu'minin, begitu kan di surah Munafik. Ya, maka Allah Ta'ala di sini bermaksud untuk mencela si Ubay, ya, Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang ia menyangka izzah itu adalah milik mereka. Ya. Kehinaan itu adalah pada kaum mukminin. Allah membantah mereka. Walakinnal munafikina la ya'lamun, begitu kan di ayat terusannya. Nah, dan izzah ini adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Ta'ala sifati pada diri di ayat ini dan di ayat yang lain. Di ayat yang lain wa huwal azizul hakim. Dan Allah Aziz, Maha Aziz. Tadi maknanya apa? Kuat, mana? Kuat, menang, hakim, bijaksana. Wa kana Allahu qawiyan azizan, di ayat yang lain. Maka izzah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala bersumpah dengan sifatnya ini. Wa izzati, demi izzahku, wa kibriyai. Ya. Wa azamati, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Demi izzahku, saya akan benar-benar mengeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dahulu di dunia dengan ikhlas. Nah. Kemudian wa qauluhu an iblis, wa qauluhu an iblisa, dan firman Allah tentang iblis. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum majma'in. Maka demi izzahmu ya Allah. Nah, iblis bersumpah demi izzah Allah. La ughwiyannahum, ya, saya benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Menyesatkan Adam dan anak Adam. Wa qawlu an iblis, dan Allah berfirman tentang iblis, fa bi izzatika, demi izzahmu, ya, maka iblis, ya, aqsama bi izzati, bi izzatillah, dia bersumpah dengan izzah Allah. Apa isi sumpah iblis? La ughwiyannahum ajma'in, saya benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, la udilanna bani Adama, saya benar-benar akan menyesatkan bani Adam. Bitazyini asyahawati, bitazyini asyahawati, yaitu dengan memperindah syahwat lahum, bagi mereka. Wa idkhali syubuhati, dan memasukkan syubuhat alaihim, kepada mereka syubuhat, ya, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya, syahwat tadi, hawa nafsu, ya, keinginan atas harta, tahta, wanita, kemasyhuran, harta, tahta, wanita, popularitas, ini syahwat. Syubhat, ya, penyimpangan, kesesatan, aliran sesat, paham-paham yang menyimpang, paham-paham kekufuran, ini semuanya dari iblis. Hatta yasiru gawina, hingga nanti mereka menjadi orang-orang yang gawina, orang yang sesat, jami'an, semuanya. Thumma lamma alima anna kaidahu la yanjahu illa fi atbaihi min ahli al-kufri wal ma'asi. Ya. Istasna faqala illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, summa, kemudian lama tatkala iblis alima, dia mengetahui anna kaidahu, bahwa tipu dayanya la yanjahu, tidak berhasil illa fi atba'i, kecuali pada pengikutnya, kecuali kepada para pengikutnya, min ahlil kufri, pengikut iblis dari ahlil kufur, orang-orang kafir, wal ma'asi, orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu sehingga mereka bermaksiat. Maka iblis mengecualikan, istasna faqala illa ibadah, kecuali hamba-hambamu yang tidak bisa disesati, minhum, yang mereka, diantara mereka, al-mukhlasi, orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Nah, ini ya, jadi di sini juga ada sifat izzah yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Iblis bersumpah dengan sifat izzah tersebut. Nah, kemudian asyid min al ayat, ya, poin dari ayat ini, konklusinya apa? Dari ayat-ayat di atas, sifat izzah, sifat rahmah, sifat maghfirah, sifat afu, ya, anna fiha, bahwa di dalam ayat-ayat tadi terdapat wasfallahi, sifat-sifat Allah, bil afwi wal qudrati, yaitu dengan sifat maaf dan qudrah, wal maghfirah dan maghfirah, wa rahmah, ya, maghfirah, pengampunan, rahmat, wal izzah. Izzah tadi maknanya kekuatan dan kemenangan. Wahia sifatu kamalin, itu adalah sifat-sifat yang sempurna, taliku bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya. Cukup apa gimana Pak Eko? Ya? Gimana? Pak Ahmad, cukup deh ya? Ya. Nah. Ya, yang mau tanya aja deh, silakan tepat dulu. Ya, nah, ya, silakan kalau mau tanya.